Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberi istiqomahan di dalam talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ilmu itu bermanfaat walaupun mungkin belum terasa manfaatnya kali ini. Tetapi yakinlah, ilmu itu bermanfaat. Ilmu syar'i yang kami maksudkan. Membahas masalah tentang sholat bermanfaat bagi kita. Karena kita sholat. Membahas masalah zikir, wirid, doa. Itu manfaat bagi kita. Membahas masalah akidah, tauhid, uluhiyah, rububiyah, semua sifat itu sangat penting. Karena kita tidak lepas dari itu. Membahas rukun iman, diantaranya iman kepada takdir, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kadangkala fungsinya tidak langsung bisa kita rasakan di saat ilmu itu dibahas. Tetapi ketika kita berkaitan dengan ilmu itu, barulah kita ingat, oh alhamdulillah, saya pernah belajar tentang hal ini. Di saat itulah kita merasakan manfaatnya kita telah belajar. Misalnya kaum muslimin, pembahasan yang berkaitan tentang takdir. Ini pembahasan yang alhamdulillah sudah kita lewati beberapa kali dalam majelis kita, baik di sini maupun di Masjid Agung. Tatkala pembahasan itu kita lewati, fungsi manfaat seketika itu mungkin belum kita rasakan. Tapi ketika musibah menimpa kita, baru kita ingat ilmu itu manfaat sekali. Baru kita tahu betapa besarnya manfaat ilmu tentang takdir. Menerima segala ketetapan Allah. Dan tidak akan mungkin bisa kita lepas dari ketentuan yang Allah telah tentukan. Baru terasa. Iya. Besar sekali hikmah mempelajari ilmu tentang takdir itu. Salah seorang di antara saudara kita, qaddar ma syaa fa'al, anaknya diambil lagi oleh sang pemiliknya. Siapa yang memiliki anak? Mungkin kalau secara nasab biologis, kita sebagai bapaknya. Tetapi hakikatnya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilikinya. Memberikan kepada kita semau Allah. Kapan diberikan kepada kita. Dan mengambilnya pun semau Allah. Kapan Allah menghendaki, maka diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita sebagai orang tua tidak menginginkannya. Rasulullah menyatakan hal itu kepada Zainab. Tatkala putra beliau, yaitu cucunya Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia, menasihati putrinya Yang memiliki anak yang meninggal dunia. Lillahi ma'a'ta walillahi ma'akhad. Milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu. Dan milik Allah pula apa yang Allah ambil darimu. Ini ilmu. Yang kita ketika membahasnya. Sambil lalu belum tahu fungsinya. Begitu ini kejadian. Apalagi Allah takdirkan. Dengan terseret ombak. Meninggal dunia. Ini tentunya. Berat. Berat Tuan Pak? Berat. Kita bukan orang tuanya anak itu yang meninggal dunia. Tapi kita merasakan. Sangat merasakan. Gelisahnya seperti apa orang tuanya. Saudara kita. Yang tadi diberitahukan. InsyaAllah jenazahnya akan di makam. Akan disolat. Di makam. Malam ini. Nanti jam 8. InsyaAllah kurang lebihnya. Jenazah lagi melintas. Di perjalanan dari tanahan menuju ke sini. Silakan di jalan mana? Ini Bali. Maka tafadhalu barakallahu fikum yang punya waktu dan kesempatan mari kita ke sana untuk menghibur saudara kita yang sedang terkena musibah. Sekali lagi ilmu itu manfaatnya besar. Mungkin kita yang tidak diuji dengan ujian-ujian yang semisal itu. Ilmu tentang takdir. Dia tahu. Dia iman. Tapi belum bisa merasakan. Gimana langsung praktek. Sabar. Dan mengimani itu adalah takdir. Ana mendengar ini. Anaknya umur berapa? 10 tahun. Mudah-mudahan belum baligh. Alias dipastikan ahli jannah. Mudah-mudahan. Karena baligh itu. Mimpi basah takarannya, bukan umur. Hadirin kaum muslimin. Tapi walaupun demikian tetap sedih. Tetap sedih. Ilmu tentang takdir yang telah lewat kita bahas. Itu bisa menenangkan hati. Dan bisa mencegah dari ketidaksabaran. Mungkin namanya orang kalap. Bingung, kacau pikirannya. Tapi dengan mengimani, itu semua bagian dari catatan di Lauhul Mahfuz. Yang tidak akan mungkin seorang itu lepas dari catatan itu. Maka menjadi tenang jiwa. Dan dilepaskan jenazahnya dengan penuh keikhlasan. Karena Allah yang mengambil. Lillahi ma'ata. Walillahi ma akhad. Milik Allah yang diambil. Dan milik Allah pula. Kalau engkau mendapatkan sesuatu itu milik Allah. Apa buktinya Allah yang memiliki. Sampai pun diri kita. Diri kita ini. Fisik kita. Jasad kita. Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu. Wong kalau ngomong ini tanganku. Ini benar apa? Ya sikil-sikilku yang milik Allah. Dikarenakan kita akan diminta pertanggungjawaban penggunaan tangan, kaki, mata, telinga. Itu menunjukkan itu milik Allah. Kamu pakai untuk apa? Ditanya. Itu titipan. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Harta benda pun seperti itu. Untuk apa? Itu milik Allah. Kadang Allah berikan kepadamu banyak. Kadang menengah, kadang sedikit. Macam-macam. Itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jika lo hilang, Allah yang mengambilnya. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Ini semuanya adalah takdir Allah. Dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ada yang protes. Berarti Allah ya. Mau karpet ya. Ya. Bahasa Jawa nih Pak. Iya. Karena semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Alam semesta. Milik Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Dan itu sah-sah saja. Karena itu semuanya milik Allah Azza Wajalla. Tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Malik, penguasa yang memiliki itu semuanya. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Dan itu bukan zalim. Karena Allah melakukan pada yang Allah miliki. Dan semua ini miliknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zalim itu motornya orang lain, dirusak sama seseorang, dipecah kacanya, dirusak catnya, itu zalim karena itu bukan motormu. Tapi kalau alam semesta ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah tidak pernah berbuat zalim. Hakadha kaum muslimin, ini ilmu yang kita lewati dalam beberapa pertemuan yang di waktu itu belum terasa fungsinya karena belum ada musibah yang berarti. Begitu ada, terus kena musibah, ilmu itu teringat. Betul, ilmu tentang ini sangat penting. Apalagi kaum muslimin dalam menghadapi musibah, musibah itu dihadapi dengan sabar. Kapan sabar itu dimulai? 5 hari setelahnya. Hari pertama kelimpungan, jerit-jerit. Hari kedua mantan naso, kesel sih pak. Hari ketiga, keempat, kelima sudah lebih aso lagi. Bismillah kelalen. Wabah mening setahun, wawis ikhlas banget setahun. Hadirin kaum muslimin, salah. Sabar itu dari semenjak awal mula kejadian menimpa. Dulu Nabi alaihissalatu wassalam mendapati ketika beliau sedang berjalan dengan para sahabat yang melintas di salah satu kuburan, didapati ada seorang ibu yang sedang menangis di pinggir kuburan. Kuburan anaknya. Menangis dia. Maka Nabi mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Yakini itu semua takdir dari Allah, kematian anakmu, wahai sang ibu. Dan bersabarlah, karena musibah itu harus dihadapi dengan sabar. Ibu ini tidak paham bahwa ini Rasul yang mengucapkan. Sang ibu ini mengatakan, ilaika anni, innaka lam tusabbi musibati. Pergi kamu dariku. Kamu enggak kena musibah kayak yang menimpaku. Ngomong-ngomong sabar, ya gampang. Ngomong ya gampang. Rasa kena. Bahasa kitanya seperti itu. Sang ibu ini enggak kenal kalau tadi yang melintas adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beranjak beberapa saat diberitahukan, ada Nabi. Ini Nabi. Kok kamu ngomong kayak gitu? Kemudian sang ibu ini kemudian meminta maaf kepada Nabi, datang ke rumahnya Rasulullah SAW, mengatakan, inni lam a'rif, aku tadi itu tidak tahu kalau itu adalah engkau ya Rasul. Lihat ucapan Rasul di saat itu. Beliau mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu dituntut dari semenjak pukulan pertama kali. Sedmah itu pukulan atau terpaan pertama kali. Begitu mendengar anaknya meninggal, sabar langsung. Sabar. Yani tahan dirimu dari melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Menangis bagaimana menangis? Menangis dengan keluar suara. Biasanya bahasa kitanya gembor. Ngerti gembor, Pak? Ya. Suaranya keras. Itu sudah diharamkan dalam agama kita. Masuk pada niyahah. Kalau cuma sekedar menangis berlinangan air mata dan sedih, serta mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesabaran, itu bimbingan Nabi. Tatkala siapa meninggal? putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Lihat, Nabi kita punya anak laki-laki. Punya bukan tidak punya. Punya. Tetapi meninggal di saat kecil. Itu takdirullah. Hah? Di zaman itu bangsa Arab sangat berbangga dengan putra laki-laki. Dikarenakan putra anak laki-laki itu sebagai penerus. Sebagai apa? Penerus. Bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan ikut suaminya. Anaknya itu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak terbawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bukan mengikuti Fatimah, putrinya Nabi. Dalam keadaan punya anak laki-laki, senang, senang sekali. Allah takdirkan meninggal dunia. Allah takdirkan meninggal dunia. Nabi menangis. Usama bin Zaid bertanya, "Mahad, ya Rasulullah, kenapa begini? Kenapa kau menangis?" Maka Rasul mengatakan, "Batasan sedih al-qulubu tahzanu wal-uyunu tadma'u wa la naqulu illa ma radiya rabb." Hati kami bersedih, mata kami berlinangan, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wa inna bi firaqika Ibrahim lamahzunun. Kami dengan berpisah denganmu, wahai anakku yang bernama Ibrahim, sungguh kami sedih. Sedih itu hal yang wajar, Pak. Aja guyu-guyu. Anaknya mati, kok guyu-guyu? Nah, ini enggak lumrah, Pak. Kau rumah sakit jiwa, stres. Sedih. Bukan hal yang haram. Tapi batasannya. Dan itu dari semenjak awal mula itu. Sabar inda sadmatil ula. Hakada kaum muslimin. Ilmu dalam agama kita. Yang sudah kita pelajari. Di tahun-tahun yang telah lewat. Dan berulang kali. Di waktu itu kita merasa ilmu itu. Sambil lalu. Tahu sambil lalu, Pak? Sambil lalu. Belum prakteknya, belum. Begitu kena musibah. Praktek, ayo praktek. Sabar dari semenjak awal. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Apapun itu Allah yang menghendakinya. Ini berkaitan dengan musibah. Adapun kalau berkaitan dengan maksiat, enggak boleh, Pak. Qaddar ma syaa'a fa'al. Saya baru berzina. Ini tidak boleh kaum muslimin. Bukan pada tempatnya kamu menggunakan ilmu itu. Ya, jangan numpang anget. Tahu numpang anget, Pak? Memanfaatkan sebuah pembahasan untuk, berarti ini kayak gimana ya? Maksudnya apa, Pak? Bermaksiat kemudian beralasan dengan takdir? Tidak boleh. Itu sudah dibahas berulang kali. Walhamdulillah. Bukan waktu ini kita membahas takdir. Tapi kami hendak mengumumkan tadi. Diinformasikan. Di jalan Kinibalu insyaAllah. Mana itu jalan Kinibalu? Jalan Jawa? Jalan Jawa ke kanan. Oh iya iya. Bukan Ternate bukan ya? Terusannya. Kesana terus balik. Heron insyaAllah. Mudah-mudahan antum bisa hadir ke sana. Kita menghibur saudara kita yang terkena musibah. Dan musibah ini pukulan besar. Hilangnya anak seketika. Anda dengar semata wayang ini? Mudah-mudahan Allah berikan anak yang banyak setelah ini. Amin. Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kitab Lamuddurul Manthur. Sampai nomor yang ke 557. Pembahasan kita jauh berbeda dengan mukadimah tadi. Ini pembahasannya masih berkaitan dengan al-bid'ah. Ya. Adalah uqubatu Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Pembahasan tentang bahwa Ahlul Bid'ah dan pelaku kemaksiatan layak untuk dihukum, ditegakkan hukum padanya. Narkoba, pelaku kemungkaran, dihukum, dipenjara, walhamdulillah. Di beberapa negeri, dieksekusi. Walaupun hanya berapa gram, tidak diampuni, dieksekusi. Hukuman mati langsung di beberapa negeri. Yang saya dengar, Saudi menegakkan hukum itu. Demikian pula di Malaysia, kalau tidak salah, ditegakkan juga. Ketahuan membawa sekian-sekian, tidak minta ampun, langsung. Proses dan eksekusi. Di negeri kita ini, di penjara. Walaupun bos-bos yang bukannya gram-graman, kiloan pak. Bahkan mungkin tontonan, sampai-sampai bisa gue tontonan. Karena saking akeh, ekstasi sekian ton, sabu-sabu sekian ton, masuk ke negeri kita, orangnya gak dieksekusi. Beberapanya alhamdulillah dieksekusi. Kan memang sangat keterlaluan. Dan itu WNA, beberapanya. Antum kalau ke Nusa Kambangan, buat jauh-jauh ini itu banyak banget. Negeri, Irak, Iran, itu banyak wajah-wajah yang hidup, Pak. Itu semuanya narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu semuanya dihukum. Demikian pula pelaku kemungkaran yang lain. Demikian pula dengan kebid'ahan. Itu juga sebuah kemungkaran. Pelakunya pun hendaknya dihukum. Ini nek dihukum. Kebek, Pak, penjara, Pak. Gumban-banan, tok. Qala, kita baca. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wadda'i ilal bid'i mustahiqqul 'uqubati biittifaqil muslimin. Dan seorang da'i yang mengajak kepada bid'ah itu layak untuk dihukum. Bittifakil muslimin, dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena da'i penyeru pengajak kepada kebid'ahan ini merugikan masyarakat. Dia menampilkan yang bid'ah sebagai sesuatu amalan yang saleh. Padahal bid'ah itu dolalah. Maka ini bentuk penipuan. Yang ditipu adalah kaum muslimin. Yang ditipu perihal agamanya. Yang ditipu perihal akhiratnya. Kalau penipu uang saja dihukum. Dilaporkan. Maka mereka-mereka yang menipu tentang agama yang batil ditampakkan seakan-akan hak. Yang hak ditampilkan seakan-akan batil. Memutarbalikkan kenyataan yang ada. Penipuan ini pun layak untuk dihukum. Ini kesepakatan kaum muslimin. Wa uqubatu takunu taratan bil qatli. Hukumannya kadang bisa sampai tingkatan dibunuh. Bahasa lainnya, diedam, dihilangkan nyawanya. Bahasa kitanya, dieksekusi. Sampai seperti itu. Kami contohkan dalam pertemuan sebelum ini, seorang amir mukminin zaman tabi'in mengatakan di dalam khutbah Idul Adha-nya, dhuhu dhuhayakum, wahai kaum muslimin, silakan kalian menyembelih kurban-kurban kalian. Faini udahi, karena aku akan menyembelih juga korbanku. Siapa? Ja'ad ibn Dirham. Setelah itu beliau turun dari mimbar dan disembelihlah Ja'ad ibn Dirham oleh orang ini. Karena Ja'ad ibn Dirham ini gurunya Jahm ibn Safwan yang memiliki pemahaman Jahmiyah. Orang ini kafir. Mengatakan Allah itu tidak ada. menolak ayat, menolak hadis, bahkan menolak rukun Islam, rukun iman. Orang ini. Ziyad ibn Dirham, muridnya seorang Yahudi. Nah, muridnya Ziyad ibn Dirham ini bernama Jaham ibn Safwan. Jaham ini mempopulerkan, memasyhurkan dan menyebarkan pemahaman Ziyad ibn Dirham. Maka dinisbatkan kepada Jaham. Pemahamannya Jahmiyah. Bukan Ja'diyah. Dikarenakan yang mempopulerkan, yang menyebarkan adalah paham orang yang bernama Jaham bin Safwan, muridnya Ja'd bin Dirham. Al-Muhim. Al-Muhim itu kesimpulannya atau yang penting adalah ini sebagai contoh bahwa Ahlul Bid'ah itu dihukum tingkatan paling tingginya Al-Qatl. Saya berikan contoh. Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitahukan sebelum muncul Khawarij. Belum muncul Khawarij zaman Nabi. Nabi sudah berbicara dikarenakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberitahukan akan ada satu kaum, mereka pemberontak kepada pemerintah yang sah, yang dijuluki dengan Khawarij, dinamai dengan Khawarij. Mereka ini Nabi menyatakan, lain adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Kalau aku jumpai kaum ini, aku akan basmi mereka sebagaimana Allah membunuhi kaum Ad. Kaum Ad tidak tersisa satu pun. Negeri itu porak-poranda, mati laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak. Mati semua. Begitulah keinginan Nabi dalam membasmi kaum Khawarij. Maka hal ini dilakukan di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Khawarij mulai beraksi dengan membunuh sahabat-sahabat Rasul, maka mereka pun dihadang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam peperangannya dikenal dengan perang la ilaha Muhammad Rasulullah. Saya jadi lupa malah. Satu perang Nahrwan. Peperangan yang disebut dengan istilah perang Ghazwatun Nahrwan. Tempat di mana berkumpulnya Khawarij di Harura tidak jauh dari Nahrwan. Perang itu tempatnya di Nahrwan. Kalau dulu ada perang Badr, dikarenakan perang itu di Badr. Ada perang namanya Uhud. Perang itu terjadi di Jabal Uhud, di bawah, di daerah bawah Jabal Uhud. Yang sudah pernah kesan insyaallah melihat Jabal Uhud. Nah, ini perangnya di tempat namanya Nahrwan. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, terbunuh dari mereka sekian banyak dan melarikan diri sisanya ke negeri-negeri yang lain. Dari situ masih tetap ada dan Nabi memberitahukan Khawarij itu akan bergabung nanti di akhir zaman bersama siapa? Dajjal. Singa Khawarij tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Nah, Khawarij ini hukumannya apa dalam syariat? Al-Qatl, dibunuh. Dieksekusi. Dengan cara dipenggal dan itu cara yang paling syar'i. Eksekusi itu ada yang dengan disetrum. Ada yang dengan diapa? Gantung. Ada yang dengan ditembak. Ada yang dengan dipenggal. Yang paling rahmah adalah dengan dipenggal. Begitu kepala lepas dari badan, langsung tidak terasa. Ana sintakon, kayu stong perasa. Itu hukum syar'i wa hukum muslimin, dan itu paling rahmah. Kalau zaman dulu, konon katanya di buku-buku sejarah, orang dieksekusi, dimasukkan ke dalam patung apa begitu, kemudian dibakar dari bawah. Kelimpungan sampai mati kebakar. Itu penyiksaan. Atau ada juga hukuman mati, dibakar hidup-hidup di api unggun. Itu juga penyiksaan. Islam paling rahmat. Orang ini dihukum mati. Dikarenakan apa? Supaya terputus keburukannya. Supaya tidak ada lagi korban. Maka dieksekusi untuk itu. Bukan untuk menyiksa. Terus mati kue. Supaya lakonmu rampung. Dalam Islam kaum muslimin ada bentuk-bentuk eksekusi. Wah, ini malah bahas eksekusi, Pak. Dibahas ini supaya kita mengenal agama kita dalam sisi hukumnya. Rajam. Ini berkaitan dengan orang yang melakukan zina muhsam. Rajam ini kaum muslimin dalam sejarah di zaman Nabi dilakukan beberapa kali. Dan itu di hadapan manusia yang banyak. Dilempari dengan batu sampai mati. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa zina muhsan yang zaman sekarang ini merebak. Bak jamur di musim hujan, di mana-mana terdengar perzinaan-perzinaan seperti na'udzubillahi min dzalik. LGBT ini bukan dipotong kepalanya kalau LGBT. Dibawa ke jurang yang paling terjal atau tingkat yang paling tinggi. Hotel 100 tingkat. Tingkat 100. Maka dibawa paling atas, dipegangi kakinya dan kepalanya di bawah. Kemudian dilepaskan supaya kepala pertama kali membentur bumi. Itu pendapat beberapa ulama sebagaimana Allah menghancurkan kaum Sodom, kaumnya yang ingkar kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada beberapa ulama mengatakan LGBT dieksekusi dengan dipenggal. Ala kulli hal mereka dibunuh. Hadirin kaum muslimin, ini pelaku kriminal, ini pelaku kebidahan, ada kalanya sampai tingkatan di hilangkan nyawanya. Yang berikutnya kata Syekh. Wa taratan bima dunah. Kadang hukuman itu kurang di bawah itu, yakni tidak dibunuh. Hukumannya berbentuk ta'zir. Keputusannya diputuskan oleh penguasa, pemerintah. Ini dihukum penjara sekian tahun. Dikarenakan dia dai bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Walau kudir, sekarang pembahasan lain. Kalau seandainya di sebuah negeri ahlul bid'ah tidak dipenjara, tidak dihukum, bebas dia sebagaimana di negeri kita ini. Bagaimana yang tertepat bagi kita? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi al-bid'ah itu? Dikarenakan negeri ini tidak menghukum mereka. Maka Syekh Santimiyah melanjutkan ucapannya. Membimbing kita. Beliau mengatakan. Kita lanjutkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walau qadir annahu la yasihul uqubat. Kalau seandainya dianggap pelaku ahlul bid'ah tidak berhak untuk dihukum. Aula yumkin uqubatuhu. Atau ahlul bid'ah ini tidak mungkin untuk dihukum. Karena memang tidak diberlakukan hukum terhadap ahlul bid'ah. Maka, walaupun dia tidak dihukum, tidak ditangkap, tidak dijebloskan ke penjara, maka tetap saja, fala budda min bayani bid'atihi. Harus dijelaskan tentang kebid'ahannya. Wattahdhiru minha. Dan juga harus ditahdir. Ini yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh kita. Di penjara itu bukan wewenang kita. Dan itu tidak diurusi. Mau dilaporkan apa ke polisi, deliknya apa? Bahkan bisa jadi mereka salah paham. Dikira kita malah justru yang apa? Merusak nama baik orang. Atau mungkin ujaran kebencian dan tetap bengek. Karena kita tidak bisa menjerat dengan apa. Maka kalau seandainya kondisi seperti itu dan memang seperti itu, tetap harus dijelaskan bid'ahnya dia dan bahayanya. Agar supaya manusia menjauhinya. Itu pun masih dilihat maslahat atau tidaknya. Kalau kita berbicara di depan masyarakat, yang masyarakat tidak mau mendengarkan ucapanmu, bahkan mereka akan salah paham dengan penjelasanmu, maka kamu diperintahkan untuk diam. Ingkari kebid'ahan itu dengan hatimu. Karena kalau kamu berbicara, malah justru orang akan salah paham dengan sunnah yang kau bawa. Belum saatnya kau bicara. Atau kalau seandainya kau berbicara akan menimbulkan sebuah konsekuensi dikira penghinaan, maka jangan kau angkat namanya. Kau sebutkan jenis bid'ah, kau sebutkan penyimpangan bid'ah tanpa kau menyebutkan namanya. Karena penyebutan nama itu adalah hajah ketika dibutuhkan. Dan tidak menimbulkan gejolak yang bermadharat terhadap dakwah. Kita menyebut umpamanya Said Qutb. Tidak bergejolak di negeri kita. Tapi kalau kita sebut nama si A, tokoh yang banyak pengikutnya, dia memang sesat. Tetapi kadangkala itu akan ada imbas yang buruk. Maka kita undurkan penyebutan namanya, tetapi kita sebutkan kebid'ahannya, kesesatannya secara umum. Bisa dipahami hadirin, itu semuanya ada fikihnya. Seorang da'i memahami itu dengan rinci. Kadangkala ikhwan kita yang tidak paham dengan fikih dakwah, asal beras-beras itu yang bikin repot. Dia yang beras-beras, ustadznya sing kelara-kelara. Bingung dalam nendani situasi kondisi. Ha, kata kaum sini. Dan itu kadangkala terjadi. Ya, ikhwan kita semangat dakwah, semangat masya Allah. Tetapi, dia bukan orang yang tafaqquh fiddin. Bukan orang yang duduk sekian lama mempelajari kitab-kitab. Sehingga ilmunya, ilmu apa ya? Ilmu jipping. Ya. Ilmunya rangkuman dari apa yang dia pelajari seminggu sekali. Dan kalau diminta, antum mengatakan begini. Apa ini? Mana buktinya? Mana dalilnya? Konsekuensinya begini ini. Oh, bingung. Aduh, dalil orang apal. Akhirnya orang mengatakan, kamu asal bunyi. Ini bahaya sebenarnya. Walaupun betul yang diucapkan oleh si ayah, si ikhwan ini. Dalilnya ada. Cuman orang apal. Nah. Karena itu marilah kita tahu kadar diri kita masing-masing. Supaya tidak merepotkan. Kadang-kadang kita terepotkan dengan perilaku orang yang seperti itu. Saya sendiri punya pengalaman. Dan berakhir pada satu titik, tidak boleh lagi taklim di tempat itu. Dikarenakan apa? Pola ikhwan yang, ya ikhwanuna, ikhwan kita. Baik, baik orangnya, masya Allah, baik. Tapi dia bukan orang yang tafaqquh fiddin. Sehingga dalam menjelaskannya, belepotan. Tahu belepotan bapak? Enggak urut. Dalilnya itu enggak keluar belas. Karena apa? Orang tahu ngapalakan. Ini semangat. Bagus, repot. Semangat bagus. Tapi harus berilmu. Sehingga antum kalau tampil, menyebutkan hujjah. Bukan menyebutkan omong kosong. Sehingga orang akan menerima omonganmu dikarenakan Anda kuat dengan hujjah. Begitu. Begitu ya mas ya. Mas lah. Bapak-bapak yang menggunakan. Mudah-mudahan kami sampaikan bisa dipahami oleh hadirin semuanya. Belum selesai pembahasan. Insya Allah akan dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.